Mitra bisnis sebanyak 7.000 armada pengusaha angkutan di Belawan, Medan, mogok berakibat pelabuhan Belawan lumpuh. Mereka protes atas putusan KPPU yang menyalahkan mereka telah curang di dalam menentukan tarif angkutan yang tinggi sebagaimana persekongkolan kartel. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Bidang Logistik Kadin Indonesia, Karmelita Hartoto. Bu Memei, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau saya lihat begini, pasti ada pengaduan ke KPPU dari pengguna jasa. Tapi mestinya pengguna jasa itu harusnya sudah tahu bahwa setiap jasa yang diberikan oleh angkutan darat tadi tentunya kan sudah ada harga-harga tarif atas dan tarif bawah. Jadi kalau dibilang kartel itu bagaimana ya? Gitu kan mereka sendiri sudah menentukan, jadi asosiasinya pasti sudah menentukan tarif atasnya mereka berapa dan tarif bawahnya mereka berapa. Dan mereka bermain di antara angka itu, Mas. Di semua organisasi rata-rata begitu ya. Saya lihat misalnya di SPBM ya, Asosiasi Bongkar Muat, itu juga demikian, Mas. Mereka juga punya tarif atasnya berapa, tarif bawahnya berapa. Nah, mereka, anggota-anggota mereka itu semua, kalau mereka ngecat, biasanya mereka tuh bermainnya di angka itu. Jadi, kalau dibilang kartel, di sebelah mana kartelnya? Nah, mungkin kalau mereka terus terjadi pemogokan tadi, mungkin respon daripada pemerintah provinsi sendiri tidak segera. Karena mereka dianggap kartel oleh KPPU, mereka resah dan mereka minta pandangan dari pemerintah tadi membantu mereka. Sehingga itu yang terjadi. Selain itu, sudah ada denda yang dijatuhkan kepada pengusaha dengan total nilai sekitar 3 miliar rupiah. Bagaimana Bu Memei melihat soal ini? Ini kalau soal denda itu maksudnya denda itu dikenakan ke siapa ya, Mas? Ya kan begitu loh. Itu mungkin itu yang membuat mereka resah. Ini denda ini untuk siapa? Dan apakah harus membayarkan kepada pengguna jasanya atau apa ini gitu kan? Kan kalau memang benar sudah ada tarif atas dan bawah, normal-normal saja ya gitu loh. Kita di usaha kita itu kalau kita jual jasa kan apalagi masuk ke dalam organisasi kan mereka saling tanya ya berapa sih kira-kira kalian misalnya Jakarta Surabaya berapa gitu, apa 5 juta, apa 7 juta misalnya gitu kan, ada, oh ya maksimumnya kita mau kasih batas misalnya 8 juta, ya udah, ada yang mungkin bernegosiasi menjadi 5 juta, mungkin kalau saya pakai truknya mas kasih misalnya 3 juta, kan terserah, tapi bermainnya kan ada angkanya, angka bawahnya berapa, paling atasnya paling maksimumnya berapa, gitu aja. Selain itu, di perkembangan bisnis saat ini yang sudah transparan, apakah masih mungkin bisa terjadi kartel Bu Memei? Agak susah ya, apa namanya dibilang kartel, kalau saya bilang rata-rata kawan-kawan semua kepinginnya kan juga saling bisa memberikan harga yang kompetitif ya. Zaman sekarang saya rasa agak berat ya kalau dibilang kartel-kartel itu. Jadi nggak mungkin saya rasa kalau disepakati semua harganya sama itu kayaknya nggak mungkin ya zaman sekarang gitu ya. Lantas menurut Bu Memei, seberapa besar kerugian harus ditanggung dari berlarutnya persoalan ini? Tentunya akan besar sekali kalau tidak segera ditangani ya sama pemerintah provinsi ikut serta untuk melerai inilah. Pasti konsultasi darat itu diperlukan ya apalagi misalnya kan salah satu port yang besar gitu ya. Ya kalau mereka meminta supaya pemerintah provinsi untuk membantu melerai mereka atau menjadi penengah, tolong diatalkan supaya bisa selesai segera mungkin gitu. Dilihat permasalahan sebenarnya di mana, apa benar tarifnya semua sama. Kan kalau kartel kan artinya semuanya sama. Tapi kalau yang saya tahu semuanya itu pasti ada tarif atas dan tarif bawahnya. Kan begitu. Demikian Wakil Ketua Umum Bidang Logistik Kadin Indonesia, Karmelita Hartoto, saya Giri Sadewa.